aku tahu ning baron karo kanca-kancaku minggir mangane warung-warung kae warunge eli rame panas rengenge yo tadi aku pesen es teh dilalai ora lagi yo tak takoni to suri sewu kok jaluk lagi mas sewu kok jaluk lagi mas sewu kok jaluk lagi mas sewu kok jaluk lagi mas aku kudu piye tips aku kudu piye tips aku kudu piye tips aku kudu piye tips aku tips aku kudu piye tips aku kudu piye tips kowe ngerti ora bisa aku tahu ning baron karo kanca-kancaku pinggir mangane warung-warung kae warunge eli rada rame panas wangi sewu kok jaluk lagi mas sewu kok jaluk lagi mas sewu kok jaluk lagi mas sewu kok jaluk lagi mas aku kudu piye tips aku kudu piye tips aku kudu piye tips aku kudu piye tips aku kudu piye tips aku kudu piye tips aku kudu piye tips aku kudu piye tips ibune I'm gonna do